Dihimbau kepada semua rekan-rekan Gojek Grab Tanjung Community, terutama mungkin yang ada di base camp atau yang di luar lagi ngetrip, ada orderannya, sekedar mengingatkan informasi. Barusan istriku pulang dari Mall Panakukang antar catering karyawan. Jadi dia dapat informasi di sana bahwa pengurus dari Mall Panakukang sudah memberikan peringatan waspada kepada semua karyawan di Mall Panakukang karena katanya ada informasi yang masuk melalui manajemen di MP dari BMKG kalau sebentar ini kurang lebih jam 4 katanya Makassar akan dilanda gempa. Jadi sekedar informasi saja ini masalah kebenarannya cukup kita masing-masing saja bisa waspada atau siaga saja masing-masing di rumah ataupun dimanapun berada terutama rekan-rekan ini yang lagi ngetrip di luar. Karena barusan ini saya juga dapat kabar dari istriku yang baru pulang antar catering karyawan di Mall Panakukang. Jadi semua karyawan yang di Mall Panakukang sudah dihimbau untuk berhati-hati, bahkan ada surat himbauan kalau bisa sebentar Mall Panakukang katanya mau dikosongkan karena jam 4 itu katanya Makassar akan dilanda gempa karena ada himbauan dari BMKG yang didapat dari pihak manajemen di Mall Panakukang. Sekian ini, kalau bisa ada rekan-rekan yang punya info tentang informasi yang saya sampaikan, mohon ditambahkan ataupun di-share ke grup. Sekian.